الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian dari tafsir al-muyassar، dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa seorang manusia lebih mengerti tentang dirinya dan anggota-anggota tubuhnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu, hari kiamat, merupakan hari yang tidak lagi bermanfaat uzur yang hendak disampaikan oleh seorang. Oleh karena itu, meskipun dia menyampaikan uzur-uzurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tubuhnya yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi tentang kebenaran atau kedustaan apa yang diucapkan oleh lisannya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-16, la tuharrik bihi, khitab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam pada awal-awal kali diturunkannya wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau selalu mengikuti. Jadi belum selesai dibacakan ayat itu kepada beliau, kepada Rasulullah alaihi salat salam, beliau sudah menggerakkan lisannya, berkomat-kamit ingin segera untuk membaca dan menghafal apa yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau, kepada Rasulullah alaihi salat wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas, kan, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kana, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam yu'aliju min at-tanzil shiddah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu beliau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa sulit, ya. Beliau ingin segera untuk menghafalnya. Oleh karena itu dia, Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu selalu menggerakkan lisannya ketika Jibril membacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa kana yuharriku syafatayhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya ayat ini menggerakkan dua bibirnya, yakni komat-kamit, ingin segera menghafal apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, la tuharrik bihi lisanaka, jangan engkau menggerakkan lisanmu, bihi yakni bil Quran, dengan membaca Al-Quran Karim, li ta'jala bih, untuk segera kamu menghafalnya, untuk segera kamu menguasainya. Jangan terburu-buru. Karena urusan menghafal dan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina, sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab, kamilah yang menjamin. Jam'ahu, mengumpulkan ayat-ayat tersebut. Dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan, ay jam'ahu fi sadrik, dikumpulkannya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam dirimu sehingga engkau menghafalnya. Wa qur'ana, sehingga engkau mampu untuk segera membacanya. Wa qur'ana wa qira'ata, engkau segera mampu membacanya. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, dalam menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, la tuharrik ayyuhan nabi, jangan engkau menggerakkan wahai nabi, bil Qur'an, tatkala engkau membaca Al-Qur'anul Karim, lisanaka, menggerakkan lisanmu, hina nuzulil wahyi, di saat turunnya wahyu, dan di saat Jibril menyampaikan wahyu itu kepadamu, membacakan wahyu itu kepadamu. Lita'jala bihi ay li'ajli an tata'ajjala bihifdhihi, dengan tujuan agar engkau ingin segera menghafalnya. Makhafata ayyatafallata minka, karena ada rasa kekhawatiran jangan sampai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terlepas darimu, yakni engkau tidak menghafalnya. Ya, karena saking semangatnya, saking perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhawatiran beliau jangan sampai Jibril selesai membacakan ayat tersebut dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menghafalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam yu'aliju min at-tanzil syiddah, sehingga beliau terus mengulangi, Jibril membacakan, beliau berkomat kamit segera untuk berusaha menghafalnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak perlu engkau menggerakkan lisanmu, ya, karena khawatir kamu tidak menghafalnya, karena khawatir ayat tersebut hilang darimu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kamilah yang menjamin. Jam'ahu ay jam'ahu fi sadrika, kamilah yang menjamin terkumpulnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam dadamu, yakni hafal. Jaminan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti langsung menghafalnya, ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur'anah ay thumma an taqra'ahu bilisanika mata syi'ta, kemudian engkau bisa membacanya dengan lisanmu, mata syi'ta, kapan saja kamu kehendaki. Jadi itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung menghafalnya. Jadi tidak terburu-buru. Enggak perlu Nabi alaihi salatu wasallam berkomat kamit untuk mengulang-ulangi apa yang dibaca oleh Jibril, sementara Jibril belum selesai membacakan ayat tersebut kepada beliau alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian Allah azza wa jalla menyatakan, fa idza qara'nahu, maka apabila kami membacakannya, apabila kami membacakannya, yang dimaksud kami membacakannya, ya ini melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam tafsir, fa idza qara'ahu alaika rasuluna Jibril, apabila Jibril, Rasul kami yang membacakan kepadamu. Jadi qara'nahu, kami membacakannya, maksudnya Jibril alaihi salam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepadamu fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan tersebut. Ikuti dengan apa? Diam. Ai fastami' liqira'atihi, maka simaklah bacaannya. Wa ansit lahu, dan kamu diam ketika mendengarkan bacaan Jibril alaihissalam tanpa berkomat kamit, tanpa mengulang-ulangi. Diam. Setelah Jibril menyampaikan kepadamu, membacakannya kepadamu, dan kamu menyimaknya, dan dia mendengarkannya, tsumma qara'hu, lalu kemudian kamu membacanya, kama aqra'aka iyyah, sebagaimana Jibril membacakan itu kepadamu. Tsumma, kemudian, inna 'alaina bayanahu, kemudian kamilah yang menjamin penjelasannya, penafsirannya, penjabarannya. Kami yang menjamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir, ai tsumma inna 'alaina tawdhiha ma ushkila 'alaika fahmuhu min ma'anihi wa ahkamihi. Kemudian kamilah yang menjamin dalam menjelaskan apa yang problem bagimu dalam memahaminya. Memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hukum-hukumnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita sebutkan. Yang pertama, di dalam ayat Allah Azza wa Jalla ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adab. Adab dalam menuntut ilmu, talaqqil ilm. Adab dalam menerima ilmu, bahwa seseorang pada saat dia hendak menuntut ilmu, menerima ilmu, maka hendaknya dia menuntut ilmu tersebut dengan at-ta'anni wa at-tathabbut, dengan perlahan-lahan, dengan penuh ketelitian, tidak terburu-buru. Karena jangan sampai ketika terburu-buru menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Dan jangan sampai seorang yang mendengarkan ilmu tersebut, saking semangatnya dia, saking cintanya dia kepada ilmu, menyebabkan dia terburu-buru, tergesa-gesa di dalam memahami sesuatu sebelum guru tersebut menyampaikannya secara sempurna. Maka inilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam Bada'i' At-Tafsir, kata beliau, bal min adabir rabbi allati addaba biha nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam amruhu bitarkil isti'jal ala talaqqil wahyi bal yasbir ila an yafrugha jibril min qira'atihi. Termasuk di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, di mana Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terburu-buru dalam menerima wahyu, namun hendaknya dia sabar hingga Jibril menyelesaikan bacaannya. Tsumma yaqra'uhu ba'da faraghihi alaihi. Kemudian setelah itu dia membaca setelah selesai bacaan Jibril. Fa hakadha yanbaghi li talabil ilm. Lalu kata beliau, demikian pula yang sepantasnya bagi seorang yang menuntut ilmu, walisami'ihi, dan yang mendengarkan ilmu, ayasbira ala muallimihi hatta yaqdiya kalama. Untuk bersabar mendengarkan ucapan gurunya hingga guru tersebut menyelesaikan. Ya. Tsumma yu'iduhu alaihi, baru kemudian dia mengulangi ilmu tersebut. Aw yas'alu amma ushkila alaihi minhu, atau misalnya dia bertanya kalau memang ada problem yang perlu dia sampaikan. Wala yubadiruhu qabla faraghihi, jangan langsung bertanya sebelum guru itu selesai. Kadang-kadang ada sebahagian itu pengen cepat tahu jawaban. Ya. Seorang sedang menyampaikan pelajaran langsung dipotong. Langsung dipotong pembicaraannya. Ustaz, kalau begini gimana? Padahal mungkin kalaulah dia membiarkan ustadznya tersebut melanjutkan pembahasannya, dia akan ketemu jawabannya. Dia akan ketemu jawabannya. Maka jangan seorang istijjal. Boleh jadi apa yang akan dia tanyakan itu ternyata akan dibahas. Tapi kalau ternyata seorang ustadz atau seorang yang menyampaikan ilmu, setelah dia menyampaikan ilmunya tersebut, masih ada yang mengganjal, yang perlu dia tanyakan, tidak mengapa. Nah, yang dituntut di sini adalah kesabaran mendengarkan ilmu. Ya, tidak terburu-buru. Ini faedah yang penting dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal ini itu di tiga tempat di dalam Al-Qur'an Karim. Ini yang pertama. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Yang kedua di dalam surah Taha ayat 114. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan jangan engkau terburu-buru untuk membaca Al-Qur'an Karim sebelum diselesaikan bacaan itu kepadamu. Ini tempat yang kedua di dalam Al-Qur'an Karim. Tempat yang ketiga dalam suratul A'la. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa'allah. Kami yang akan membacakan kepadamu, engkau tidak akan lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak akan melupakan apa yang dibacakan kepada beliau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini faedah yang sangat bermanfaat yang hubungannya dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu. Kemudian faedah yang kedua bahwa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa terkumpulnya Al-Qur'anul Karim itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna 'alaina jam'ahu. Jam'ahu di sini terkumpulnya Al-Qur'anul Karim, makna yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghafalnya. Beliau tidak akan lupa apa yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam. Makna yang kedua yang dimaksud inna alaina jam'ahu, ya, maka di sini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tabaraka wa taala telah menjamin tentang dikumpulkannya Al-Qur'anul Karim dan terpeliharanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isyarat dari Allah Azza wa Jal, ya, bahwa tatkala ayat-ayat Allah itu diturunkan secara berangsur-angsur, itu kan belum dibukukan. Berbeda dengan kitab-kitab samawi sebelumnya, dari Taurat, dari Injil, ketika diturunkan langsung diturunkan, ya, sekaligus itulah hukum-hukum yang diterapkan pada zaman itu untuk Bani Israel. Namun Al-Quran Al-Karim tidak demikian. Ada kejadian turun ayat, ada kejadian turun surah. Nazala mufarraqan. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Nah, jangan sampai ada kekhawatiran ini mungkin saja ada yang hilang. Mungkin saja ada ayat yang tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Mungkin saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dalam hal terkumpulnya Al-Qur'an Karim, terkumpulnya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu jaminan dari Allah. Inna 'alaina jam'ahu. Kamilah yang akan menjamin terkumpulnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pengumpulan Al-Qur'an Karim, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan disempurnakan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Lebih ditegaskan lagi dengan firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Tabi'a khana at-tabi'a. Tafadhalu hafizakumullah.